halaman 7 ya. Latihan kedua, ma sighatu hadhil kalimati, apa bentuk kata, sighah artinya bentuk kata, dari kata-kata ini. Bentuk kata yang dimaksud adalah tasriful usul, tasrif yang pokok. Ada 12, dari fa'ala sampai yuf'alu. Ada fi'lun madin, fi'lun mudari', masdaru taukid, ismu fa'il, ismu maf'ul, fi'lu amrin, fi'lu nahyin, ismu zaman, ismu makan, ismu alah, fi'lun madin majhul, dan fi'lun mudari'un majhul. Sekarang kita disuruh untuk mencari sighah dari kata-kata ini. Madhabun. Pardon. Sighahnya apa? Madhabun. Sighahnya. Yang tadi Anda bacakan fi'lun madhin sampai fi'lun mudari'un majhul. Pilih salah satunya. Madhabun. Maksudnya misalkan fi'lun madhin misalkan. Atau ismu fa'ilin misalkan. Apa? Madhabun masuk yang mana? Atau ismu zaman atau ismu makan, kata keterangan waktu atau kata keterangan tempat. Jadi apa madhabun artinya? Zahaba yadhabu. Zahabar. Zahaba artinya apa? Pergi. Jadi madhabun bisa artinya waktu pergi atau tempat pergi. Tapi bisa juga artinya madhab itu ya pendapat, sebagai tempat pergi seseorang, tempat berpijak atau berpendapatnya seseorang. Jadi dari situ madhabun, tempat pergi secara bahasa. Mirsamun, masuk yang mana? Coba cari yang sewajar dengan mirsamun dari fa'ala sampai yuf'alu. Mana yang mirip dengan mirsamun? Cari. Fa'ala enggak sama kan? Yaf'ulu. Terus kalau misalkan enggak bisa, satu-satu. Cari nanti ketemu. Mana? Maf'alun ini mirsamun. Mimnya kasro di sini. Ismu alatin, kata keterangan alat. Yani alat melakukan sesuatu. Mirsamun, alat menggambar. Ro sama, artinya menggambar atau melukis. Mirsamun alat menggambar, alat lukis, yakni pena gambar atau pensil gambar artinya. Usjud. Amin. Usjud. Fi'lu amrin. Fi'il amr. Artinya apa? Sujudlah. Sajada yasjudu sampai ke usjud. Sabirun. Ayo Pak Mustafa, sabirun masuk yang mana? Lihat, mirip dengan apa? Fa'ilun kan? Jadi apa? Ismu fa'ilin, isim fa'il, kata yang menunjukkan pelaku, yang menunjukkan orang yang berbuat sesuatu. Tapi dalam kalimat belum tentu dia pelaku. Tetapi kalau dari katanya, lafadznya dia itu isim fa'il. Sabirun, orang yang bersabar. Tapi dalam kalimat belum tentu dia jadi fa'il. Mungkin jadi maf'ul bih dan yang lainnya. Maqbulun. Bilham. Maqbulun. Sigohnya apa? Dari fi'lu, fi'lun madin sampai fi'lun mudari'un majhul, pilih yang mana? Maqbulun ismu maf'ulin, isim maf'ul, kata yang menunjukkan orang yang dikenai pekerjaan atau perbuatan. Tapi sekali lagi, dalam kalimat belum tentu dia menjadi apa? Objek. Dalam kalimat ya, belum tentu dia dikenai pekerjaan. Ini secara lafad. Maqbulun isim maf'ul. Su'ila. Maqbulun diterima. Qabilun yang menerima. Maqbulun yang diterima. Iya kan? Amalan yang diterima. Orang yang diterima. Yang menerimanya siapa? Namanya Qabilun. Fa'ilun. Isim fa'il. Qabilun. Maqbulun. Su'ila. Fi'lun madin majhul. Ditanya su'ila. La tanzur. La tanzur. Fi'lu nahin. Fi'il nahi. La janganlah kau melihat. Fathan. Masdaru taukidin. Masdar penguatan. Artinya pembukaan. Fataha membuka, fathan pembukaan. Miftahun. Ismu alatin. Isim alat. Alat untuk membuka alias kunci. Jadi bisa mif'alun, bisa mif'alun ya. Ada banyak, ada lebih dari satu. Mashrobun. Ismu zamanin atau ismu makanin. Yani waktu minum atau tempat minum. Dari kata syariba yashrabu, minum. Mansurun. Ismu maf'ulin, isim maf'ul ya, yang ditolong, mansur. Mansur. Yunsaru. Fi'lun mudhari'un majhul, sedang atau akan ditolong. Marhumun. Ismu maf'ulin, yang dirahmati, yang disayangi. Qatlan. Sama ya, kebetulan. Masdaru taukid. Ya. Artinya apa? Pembunuhan. Qatlan. Iqra. Apa? Iqra. Fi'lu amrin. Fi'l amr. Qara'a yaqra'u iqra. Bacalah. Udhkur al-fi'l al-madiya min hadhil kalimati. Latihan yang ketiga, sebutkan fi'il madi dari kata-kata berikut. Yagsiru. Apa? Langsung saja. Yagsiru wasala ya. Apa? Mencuci, membasuh. Maktubun kataba ya. Maktubun sesuatu yang ditulis. Kataba sedang menulis, telah menulis. Mirsamun rosama, menggambar atau melukis. Mamnu'un mana'a. Mana'a melarang, mencegah. Mamnu'un yang dilarang, yang dicegah. Mamnu'ud dukhul, dilarang masuk. Ghafirun ghafaro. Ghafaro telah mengampuni. Ghafirun yang mengampuni. La tarji' roja'a, pulang atau kembali. La tarji', janganlah kau pulang. Makhrajun kharaja, keluar. Makhrajun tempat keluar atau waktu keluar. Usjud sajadah ya, sujud. Maq'adun qa'ada, duduk. Maq'adun tempat duduk alias bangku. Raji'un raja'a, raji'un yang kembali, yang pulang, orang yang pulang. Manzurun Nadhara, nadhara artinya waktu atau tempat pemandangan. Tempat memandang, ya pemandangan gitu. Tempat memandang, waktu memandang. Mashru'un. Hah? Mandor apa? Oh iya, mandor pemandangan itu orang beda. Kebetulan aja sama. Enggak tahu lah. Nazirun yang melihat harusnya. Mashru'un syara'a, mensyariatkan. Mashru'un yang disyariatkan. Maqbulun sudah ya, yang diterima. Dari kata qabila, yaqbalu, menerima. Ukhruj, kharaja. Keluar, ukhruj, keluarlah. Maqsudun, tujuan yang dimaksud, yang dituju. Qasada, artinya apa? Menuju, bermaksud, dan seterusnya. Ini belum maghrib gitu. Ini jam berapa maghribnya? Oh iya, jam 5.56 ya. Anak kira 50, makanya cepet-cepet tadi. Yang keempat, masmul fa'ili. Ma mungkin ya. Ismul fa'ili, fi'lul amri, ismu makanin, ismul maf'uli. Apa isim fa'ilnya mungkin ya? Fil amrnya, isim makannya, isim maf'ulnya. Yakfuru, kafirun, ukfur, ya kan? Terus makfarun, makfurun, yakfuru kufur ya. Rakiba menaiki, menunggangi. Apa? Rakibun. Irkab, markabun, markubun. Ya. Nadhron, nadhirun. Ungzur, manzurun, manzurun. Yarkudu, apa tidur ya, yarkudu itu. Raqidun, urqud, marqadun, marqudun. Yashrabu, syaribun. Ishrab, mashrabun, mashrubun. Fathan, fatihun. Iftah, maftahun, maftuhun. Yaghfiru, ghafirun. Ighfir, maghfirun, maghfurun. Dakhala, dakhilun. Udkhul, madkhulun, madkhulun. Selesai. Nah, selesai dengan halaman ke-8 tentang sulati mujarrad. Takhris subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.